Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. Qalaha thalathan, ya'ni halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang tanattu', memaksa-maksakan diri. Tiga kali itu diulang oleh Rasulullah SAW. Hadith di Muslim. Qala al-Khattabi, al-mutanatti' al-muta'ammik fi syai' al-mutakallif al-bahtha anhu ala madhahibi ahlil kalam ad-dakhilina fi ma la ya'nihim الخائذين فيما لا تبلغه عقولهم. متنطعون maknanya adalah orang yang memperdalam sesuatu, memaksakan diri untuk mengetahui, dibahas, dibicarakan kesana kemari, tentunya tanpa bimbingan ilmu. Bicara dengan hawa nafsu dan kejahilan mereka. Sebagaimana itu madhab ahlul kalam, orang-orang filsafat atau ilmu mantik, yang mereka masuk pada sesuatu yang itu gak akan ada gunanya bagi mereka. Membahas, membicarakan ini, itu, dalam sekali, jauh. Pembahasan yang gak menambah iman sama sekali pada diri mereka, tidak menambah pengetahuan mereka tentang Allah dan agamanya, sehingga tidak bertambah ketaatan mereka kepada Allah. Jangan heran kalau kamu lihat banyak dari mereka bahkan menyerupai orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Nah, karena mereka masuk pada sesuatu, membahas yang akal mereka di luar kemampuannya, makanya dari mereka, kalau yang masa belakangan sekarang ada yang menyuarakan terang-terangan tanpa malu tentang halalnya waliyadzubillah nikah sejenis laki sama laki, wanita sama wanita, atau persamaan gender, atau bahkan perubahan laki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki yang mereka istilahkan transgender. Nah, wal'iyadzu billah. Dan terang-terangan mereka katakan itu suara IAIN dulu, UIN sekarang. Seperti orang fasik sudah. Orang-orang yang fajir. Di dalam agama Allah, tidak ada takutnya kepada Allah. Wahakada. Muta'ammiqin. Memperdalam sesuatu, memaksakan diri masuk pada sesuatu yang di luar kemampuan akal mereka, membahas yang itu tidak ada gunanya bagi mereka sama sekali. Bukannya mempelajari ayat Quran, tafsirnya bagaimana, hadis Rasul, kemudian menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang haram. Bukan begitu agama mereka. Lain. Membingungkan. Ini yang Rasulullah doakan, celaka dan binasa mereka. Halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanatuk itu. Wa minat tanatuk al-imtina minal mubahi mutlaqa. Termasuk tanatuk pula ketika orang tidak mau yang mubah sama sekali. Padahal dimubahkan oleh Allah untuk hambanya diperbolehkan, tapi dia enggak mau. Dan dia yakini itulah agama, masalahnya di situ. Kalau misalnya saja dari pribadinya dia enggak mau, masih mungkin. Tapi ini dianggapnya sebagai inilah agama. Dia dengan itu yakin mendekatkan diri kepada Allah atau mendapat pahala jalan surga dengan mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Kalladhi yamtani' min aklil lahm wal khubz. Seperti orang-orang yang tidak mau makan daging. Terlebih kalau itu daging merah, daging kambing, sapi dan semisalnya, unta. Tidak mau makan roti. Padahal mubah. Bahkan kenikmatan yang Allah halalkan untuk hambanya, dia enggak mau. Dan dia anggap itulah zuhud. Dia yakini itulah warok. Beginilah orang beragama. Tanatu. Memaksakan diri, menyiksa dirinya dengan suatu yang tidak diperintah Allah dan Rasulnya. Wa min lubsil kattan wal qutun. Atau begitu pula, ada di antara mereka yang enggak mau pakai bahan katun, kain, atau jenis kain tertentu yang nikmat. Ini dingin, lembut, enggak mau. Ini melalaikan akhirat ini, begini-begini. Maunya kain yang kasar, kain yang panas, yang enggak enak, begini. Dan dia anggap inilah zuhud. Wala yalbas illa suf wa yamtani min nikahin nisa. Begitu pula yang enggak mau menikah. Dengan anggapan yang sama, perempuan menurut mereka hanya menyibukkan dia dari akhiratnya. Maka dia enggak mau nikah. Tabattul rohbaniyah. Seakan dengan itu dia orang yang lebih soleh dan lebih taat kepada Allah. Ini yang didoakan celaka dan binasa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang serupa dengan itu, di madhab Khawarij, mereka sebutkan tidak boleh atau tidak halal memakan ikan kecuali harus disembelih terlebih dahulu. Tanatu. Ikan dihalalkan oleh Rasulullah bangkainya. Walaupun kamu makan ikan dalam keadaan telah mati, halal. Tapi Khawarij tidak merasa lebih warok. Tanatu, ikan harus disembelih layaknya ayam, kambing. Kalau enggak halal. Haram. Tanatu dalam agama Allah. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab. Begitulah mereka anggap itu zuhud yang disenangi. Qala Syekh Taqiyuddin, fahadha jahilun dhal. Maka yang semacam ini justru jahil dhal, sesat. Binasa atau celaka orang-orang yang tanattu, baik itu dalam perbuatan mereka, tanattunya itu, amalan, ataupun dalam perkataan mereka, selalu melampaui batas, selalu menyalahi dan tidak ada contoh dari Allah dan Rasul-Nya. Qala Ibnu al-Qayyim, qala al-Ghazali wal-mutanatti'un fil bahth wal-istiqsa. Ibnu al-Qayyim nukilkan dari Ghazali berkata, orang-orang yang tanattu adalah orang-orang yang berusaha membahas, menguak sesuatu dengan istiqsa. Istiqsa itu tidak ada yang ingin dia tinggal, tidak ada yang ingin dia lewatkan. Artinya segalanya separsial-parsialnya, sekecil-kecilnya, dia ingin tahu sedetail-detailnya, sehakikat-hakikatnya, dalamannya seperti apa. Dia bahas. Sehingga dia sesat. Karena itu tidak diizinkan oleh Allah. Kalau itu bermanfaat, tanpa dia bahas, dia cari, Allah yang akan ajarkan kepada hambanya. Allah Maha tahu. Akan Allah kabarkan kepada mereka, akan Rasul ajarkan pada umatnya, jika itu memang maslahat dan bermanfaat bagi manusia. Qala Abu Sa'adat, humul muta'ammiqun al-ghaluna fil kalam. Mereka pula mutanatti'un, orang yang muta'ammiqun, mendalam-dalami sesuatu. Sehingga seringnya mereka itu melampaui batas dalam ucapannya, dalam pembicaraannya. Al-mutakallimun bi'aqasi huluqihim. Orang-orang yang berbicara dengan bagian pangkal dari tenggorokan mereka di sini. Kalau bicara dibuat-buat, direkayasa, difaseh-fasehkan, bahkan melebihi orang Arab aslinya. Atau dalam bacaan-bacaannya dilebihkan. Ma'khudun minan nutu' mutanatti'un, terambil tanattu' itu dari kata nutu'. Wa huwal gharul a'la minal fam, yaitu langit-langit atas dari mulut, rongga mulut paling dalam. Itu namanya nutu'. Thumma stu'mila fi kulli muta'ammiq qawlan wa fi'la. Tapi kemudian digunakan lebih umum pada setiap orang yang memaksakan diri, baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Qala Nawawi, wa fihi karahatu taqa'ur fil kalam bitashadduq wa takallufil fasaha. Itu hadis mengajarkan kepada kita makruhnya mendalam-dalami pembicaraan, yaitu dengan tasodduk, dibuat-buat. Ya, maksudnya orang kalau dibuat-buat, misalnya, dan terutama, ini tentunya kepada bahasa Arab. Dipaksa-paksakan, tanattu, seperti tempat asalnya. Kaif halak anak, dibuat-buat. Dia ingin sefasih mungkin, semuanya, bahkan huruf mungkin keluar dari pangkal tenggorokannya. Watakalluful fasahah, begitu pula ingin fasih tapi dipaksa-paksakan. Makanya Rasulullah SAW marah ketika ada orang yang membawakan sajak, syair, dengan tujuan untuk membela seorang wanita yang hendak diqisas atau bayar diyah. Ini karena dia wanita terhormat dari suku terhormat. Maka Rasulullah katakan, sajak ka sajil kuhan, sajak orang ini seperti sajaknya para dukun, mantra-mantra yang dibaca para dukun kan biasanya seperti layaknya sajak syair. Dicela oleh Rasulullah SAW karena dia memaksakan diri untuk fasih, untuk begini, dengan tujuan untuk menggugurkan yang hak, yang wajib. Fasaha bagus, balaghah indah, tapi tanpa takalluf, tanpa dipaksakan, mengalir begitu saja seperti air kalau orangnya memang ahli bahasa. Ya, kalau tidak, dipaksakan hatta di telinga enggak enak didengar. Kata Nawawi, wasti'mal wahsyiyil lughah, dan menggunakan kata-kata yang liar dalam bahasa Arab, terutama yang liar dalam artian gak umum digunakan orang, bahasa yang mungkin itu bahasa Arab betul, tetapi gak umum, hampir keseluruhan orang gak paham, kecuali harus buka kamus dulu, harus apa ini, padahal kata yang mudah, yang sinonimnya banyak dalam bahasa Arab yang ma'ruf dipakai orang. Akhirnya kan timbul pertanyaan, kenapa dia pakai kata liar ini? Sengaja. Tampak jelas tujuannya supaya dilihat orang atau dinilai orang, ini orang ahli bahasa ini. Masya Allah, bahasanya menggunakan lafad-lafad yang gak semua orang faham, aneh. Itu yang dia maukan. Malah dibenci. Yang demikian tidak disenangi, tanattu, memaksakan diri. Dalam keadaan lafad-lafad yang ma'ruf banyak, mudah dibaca, mudah dimengerti oleh orang, karena tujuan yang diinginkan, isolul haq. Bagaimana kebenaran itu tersampaikan. Orang faham. Bahkan dengan bahasa semudah mungkin. Bukan dengan kalimat dan kata-kata. Dan itu ma'al asaf banyak digunakan oleh kutab, para penulis, para ini dalam kitab-kitab mereka, terutama orang-orang belakangan. Sulit sekali kamu ketika membaca kitabnya, padahal suatu yang gampang sebetulnya. Cuma karena dia pakai kalimat-kalimat yang liar tadi, yang asing sekali. Bahkan orang Arab pun gak akan paham. Apa ini maknanya? Sebagian mereka misalnya menggunakan kata yasrondini, wayagrondini. Siapa yang faham kata ini? Bahasa Arab memang. Hatta talibul ilm mungkin awal mendengarnya gak akan faham. Apa ini kata apa ini? Yasrondini, yagrondini. Ketika kamu lihat kamus, kamu baca, ternyata sesuatu yang sebetulnya mafhum dan kata yang serupa dengan itu ma'ruf. Tapi kenapa gak digunakan? Yasrondini, yakrubuni, mendekat kepadaku. Yagrandini, yab'ud anni, menjauh dariku. Ada kata ba'id, ada kata qorib, ma'ruf. Kenapa gak dipakai? Harus yasrondini, yagrandini. Siapa yang mengerti kalimat semacam ini? Contoh saja. Dan yang serupa itu banyak. Yang mereka sebutkan terkadang sulit karena susunan katanya memang berat dalam ucapan, tidak ma'ruf digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sebagian mereka misalnya mengatakan walaqad ghadautu ila hanutin yatba'uni syalin mishallin shalulin shulshulin shawilu. Berat untuk difahami. Kata-kata yang berat di lisan bahkan. Atau terkadang itu kata berat karena susunannya. Semula kata per kata mudah. Tetapi karena susunannya berat, jadi berat untuk diucapkan. Wa qabru harbin bimakani kofrin walaisa kurbu qabri harbin qabru. Ada kedekatan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Al-Muhim, intinya sesuatu yang sulit, berat bagi orang. Nggak ma'ruf. Tanatu. Tujuannya hubud zuhur. Dia senang tampil dengan itu. Dianggap, Masya Allah, ini orang fasih. Ahli bahasa ini. Maka dibenci yang demikian. Wadaqa'ikil i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim. Begitu pula i'rab-i'rab yang terlalu jelimet. I'rab dalam bahasa Arab ma'ruf. Yang digunakan untuk berbicara dengan orang awam atau semisalnya. Yang terlalu dipaksakan. I'rab yang terlalu sulit dan terlalu jauh pengi'rabannya. Intinya lebih dari keumuman para ulama yang menjelaskan. Qauluhu qalaha thalathan, qala hadhil kalimah thalatha marrat. Thalathan artinya Rasul ulang itu 3 kali, dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Pentingnya sesuatu, Rasulullah sampaikan 3 kali sebagai bentuk penekanan penting, sehingga diulang oleh Rasul 3 kali. Mubalaghatan fi ta'limi wal iblagh. Hal itu dalam pendidikan lebih dalam, lebih menancap. Jika diulang sampai 3 kali, sehingga yang belajar betul-betul mendengar dan memahami. Faqad ballaghal balaghal mubin. Demikianlah Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah itu dengan penyampaian yang jelas. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sehingga orang gak akan mengatakan gak apa-apa tanatuk itu. Orang betul-betul akan faham, dilarang, dicela. Bagaimana tidak, Rasul sampai 3 kali mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Kalau kamu saja misalnya, orang tuamu mengatakan padamu, awas kamu terlambat pulang. Awas kamu terlambat pulang. Awas kamu sampai terlambat pulang. Gak akan kemudian kamu katakan, ya paling gak marah kalau aku terlambat. Sudah 3 kali diulang oleh bapakmu. Peringatan itu. Kalau seandainya sekali misalnya, awas terlambat pulang. Inilah bahas terlambat sebentar, 1 jam ini. Mungkin. Berarti kalau sudah 3 kali, awas kamu terlambat. Awas kamu. Awas kamu. Sudah enggak ada majal, enggak ada ruang untuk kamu mentakwil-takwilkan. Oh, enggak apa-apa. Anu maksudnya. Jelas kamu mengerti, bapak kamu betul-betul akan marah kalau sampai terlambat. Penyampaian yang begitu jelas. Penyampaian yang begitu gamblang dan nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzin ya muadzin finnas. Ustaz Abu Hindun. Aina anta? Ini pula merupakan peringatan atau larangan dari segala bentuk kibir dan ujub bin nafs, segala bentuk kesombongan dan bangga dengan dirinya sendiri, seakan dia lebih dari orang lain, bangga dengan apa yang ada padanya dari ilmu, dari kemampuan bahasa, berbicara, atau yang lainnya, gerak-gerik, dan semisalnya. Makanya seringnya para ulama sebutkan orang-orang yang mutanabti, kalau itu dalam bab berbicara, berbicara itu sampai ke hidungnya, seakan menengadahkan wajahnya, dia lebih tinggi, dia anggap dia lebih dari orang lain. Sebagian mereka dengan suara keras dan lantang kalau berbicara. Oh, yang bicara yang ada di depan wajahnya, dia bicara seakan orang itu di belakang sana jauh. Kamu salam kepadanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang dia maukan? Dan itu pun dengan tadi, dengan suara yang direkayasa. Waalaikumsalam. Mainnya difase-fasehkan. Ada sebagian orang demikian. Menggemparkan majelis dan menyedot perhatian semua orang kepadanya. Siapa ini? Dan itu yang dia mau. Ada unsur ujub, bangga dengan dirinya, senang dipandang dan jadi sorotan semua orang. Dan itu tercela. Makanya hadis membimbing untuk orang itu tawadhu dalam segalanya, dalam berbicaranya, dalam tindakannya, agaknya dalam muamalahnya, tawadhu kepada sesamanya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah al-khalifah al-ma'ruf, liyakun man huwa akbaru minka, atau ij'al man huwa akbaru minka aban lak, jadikan orang yang lebih tua dari kamu itu anggap sebagai bapakmu. Kayaknya orang tuamu sendiri. Wa man huwa asgharu minka ibnan lak, yang lebih muda dari kamu, kamu anggap seperti anakmu sendiri. Wa man huwa fi mithlika akhan lak, jadikan yang sebaya denganmu anggap sebagai seperti saudaramu. Fa ayyu ulaika ahbabta an tu'dhiyahum, dari mereka ini siapa yang kamu ingin sakiti, yang kamu ingin mendolimi mereka, ingin menginjak mereka, menghina, merendahkan mereka. Kalau itu bapakmu sendiri, enggak mungkin. Kalau itu anakmu sendiri juga enggak mungkin. Kamu sayang kepada mereka, cinta saudaramu. Kamu ingin menghormati mereka. Kamu ingin memuliakan mereka semua. Orang-orang yang terdekat denganmu. Begitulah seharusnya muamalah kamu kepada muslimin yang lainnya. Itu mungkin beberapa fawaid yang ada di dalam hadis. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.